Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab Izdira'un ni'mah wal istighfaf bi hurumatillah. Artinya adalah meremehkan karunia Allah dan menggampangkan atau meremehkan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini seperti disebutkan dalam kitab ini, penulis rahimahullah tidak menyebutkan ayat maupun hadis. Mungkin karena beberapa sebab, mungkin diantaranya beliau belum sempat mengisi dengan beberapa dalil, terlewatkan dari beliau sehingga luput dan tidak disebutkan di sini. Atau mungkin karena sebagian naskah asli tidak tercantum padanya dan hanya naskah itu yang ditemukan. Wallahu a'lam. Yang jelas di sini telah tersebut suatu judul bahwa di antara perbuatan dosa adalah izdira'un ni'mah, menganggap remeh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, tentu perbuatan ini adalah merupakan salah satu perbuatan yang bertolak belakang dengan syukur kepada nikmat. Karena seseorang yang mensyukuri nikmat tidak akan menganggap remeh nikmat tersebut. Karenanya kalau sampai ada yang menganggap remeh suatu nikmat atau karunia Allah, jelas dia tidak mensyukuri. Padahal kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan atau memberitahukan la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, tentu aku pasti akan memberikan tambahan kepada kalian. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur, yakni kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukurinya, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang kewajiban syukur. Dan sebaliknya, orang yang kufur mendapat ancaman berat, di mana disebutkan pada ayat tadi Allah Azza wa Jal akan memberikan azab yang berat bagi orang yang kufur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kufur nikmat termasuk dosa besar, ancamannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebaliknya, di sini syukur menjadi suatu kewajiban. Dan seorang yang bersyukur kepada nikmat Allah bukan hanya melakukan kewajiban, tapi juga dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "La azidannakum," aku pasti akan memberikan tambahan kepada kalian. Nah, inilah salah satu ayat yang menerangkan tentang pembahasan kita ini. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang kewajiban syukur nikmat, dan dengan syukur nikmat akan tetap bahkan bertambah. Sebaliknya dengan kufur, nikmat akan hilang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Saba. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, dan seterusnya beberapa ayat berikutnya. Sungguh pada kaum Saba dan tempat tinggal mereka ada suatu ayah. Suatu ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala titipkan padanya atau Allah berikan padanya. Kaum Saba disebutkan pada ayat itu bahwa mereka dahulunya adalah suatu kaum yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran, di mana mereka punya tempat tinggal yang nyaman, mereka punya kebun-kebun, mereka kehidupannya makmur. Sehingga ketika mereka melakukan suatu perjalanan, mereka tidak perlu lagi untuk membawa bekal-bekal. Cukup ya, dari satu tempat singgah ke tempat yang lain, di situ dia akan mendapatkan kecukupan. Lalu melanjutkan lagi perjalanan, akan mendapatkan kecukupan karena di sana sini kebun yang berpenghasilan. Tempat-tempat mereka berdekatan, kehidupan mereka makmur. Jadi aman dan tercukupi. Namun mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru ingin sesuatu yang lain. Rabbana ba'id baina asfarina, malah menginginkan safar yang jauh, tempat yang berjauhan dan seterusnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka azabnya. Allah Azza wa Jal jadikan bendungan Ma'rib hancur atau jebol, dan akhirnya mereka terkena banjir yang besar. Tempat tinggal mereka hancur, kebun-kebun mereka pun hancur. Allah Azza wa Jal memberikan hukuman kepada mereka disebabkan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu ayat, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan ini tentu kisah yang nyata, Allah menceritakan dengan kebenaran dan mengandung ibrah yang banyak dari sana. Ikhwan fillah rahimakumullah, Jadi kita sebagai seorang muslim, bagaimanapun kedudukan kita dalam kehidupan ini, apakah kita sebagai orang yang berkecukupan atau pada kondisi yang sedang-sedang saja, atau bahkan kita sebagai orang yang miskin, harus senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suatu bimbingan agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, agar kita bisa melatih diri kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah azza wajalla. Beliau bersabda dalam hadis, "Unzuru ila man huwa dunakum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi azza wajal." Unzuru, lihatlah oleh kalian, ila man huwa dunakum, kepada orang-orang yang di bawah kalian. Yani melihat kepada orang-orang yang kondisi mereka di bawah kita dari sisi kecukupan. Ya. Orang-orang yang lebih kekurangan, fuqara, masakin, atau mungkin yang juga di samping itu punya kesulitan, di samping itu punya apa, mungkin penyakit dan macam-macam. Yang jelas, lihat kepada orang yang di bawah kalian dalam bab nikmat ini. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Ya. Mungkin di sana ada orang-orang yang kaya raya, ada orang yang serba kecukupan, rumahnya mewah dan seterusnya. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian dalam bab karunia ini. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi azza wajal. Dengan itu lebih pantas kalian atau lebih dekat kepada sikap tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Nah, dengan cara seperti ini kita tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kita. Karena seperti yang tadi kita katakan, apapun kondisi kita, sekalipun kita sebagai orang yang miskin misalnya, ternyata di sana ada orang yang lebih miskin. Ada orang yang mungkin rumah tidak punya, kendaraan tidak punya, makan pun sulit. Dari sisi kesehatan, seandainya pun kita orang yang sakit, kita melihat ternyata banyak orang yang sakitnya lebih parah. Coba tengok ke rumah sakit di sana. Datang ke rumah sakit, ternyata kondisi orang-orang yang lebih jauh kondisi sakitnya banyak. Dari sisi keamanan, sekalipun kita mungkin hidup di suatu tempat yang ada hal-hal yang dinilai tidak aman, mungkin ada pencuri, mungkin ada ancaman ini dan itu, tapi kita lihat di sebagian tempat, terutama mungkin tempat-tempat konflik ya, yang di sana ada perang. Kalau saat ini mungkin di Syria, di Yaman, di Libya, atau tempat-tempat yang lain. Nah, kondisi mereka jauh lebih mengerikan. Hidup di tempat pengungsian, masih dalam keadaan takut, dalam keadaan lapar, ya, dan juga mungkin terancam penyakit. Dengan kondisi yang seperti itu, tidak tahu sampai kapan akan mereka rasakan. Dan mereka sangat cemas dengan keselamatan diri-diri mereka. Nah, ternyata kondisi kita, walaupun kondisi kita serba kekurangan, nyatanya lebih baik daripada mereka. Nah, kalau kita melihat dengan cara seperti itu, kita akan bersyukur kepada nikmat Allah. Kita akan mengucap alhamdulillah dengan kondisi kita ini. Tapi kalau kita justru bersikap sebaliknya, melihat kepada yang lebih daripada kondisi kita, maka apapun yang kita miliki, kita enggak akan bersyukur kepada Allah. Sekalipun kita ini sudah tergolong orang yang kaya, kita melihat ada yang lebih kaya. Sekalipun kita sudah serba kecukupan, kita melihat yang lain, mereka lebih kecukupannya. Lalu kapan kita akan bersyukur kepada nikmat Allah? Kita selalu merasa kurang. Dan begitulah sifat Bani Adam. Seperti kata Nabi, seandainya dia sudah punya 2 lembah yang berisi emas, masih pengin yang ketiga, ya, lembah berikutnya. Nah, kalau masih juga dapat yang berikutnya, akan berikutnya lagi. Sifat manusia, kalau tidak terbimbing oleh syariat, akan terjangkiti hubud dunia, akhirnya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jatuhlah dia di dalam sikap izdira an-ni'mah, menganggap remeh terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan terancam seperti yang tadi disebutkan dalam ayat, lain kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur terhadap nikmat, maka sesungguhnya azabku benar-benar pedih. Nah, jadi bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang tadi kita baca, ini bimbingan yang sangat luar biasa. Dan ingatlah bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara, kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Memang ini tempat diujinya manusia, sehingga kondisi manusia akan berganti-ganti, ya. Kondisi manusia akan mudah berubah, semuanya dengan hikmah Allah Azza wa Jal sebagai ujian bagi kita semuanya. Maka sadarilah, ya, yang dituntut dari kita adalah syukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal apapun kondisi kita, dan jangan sampai kita jatuh dalam kekufuran sehingga membuat kita celaka, na'udzubillah min dzalik, dan akhirnya kita terancam dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada bab berikutnya. Babu bughdhu as-salihin. Bab tentang membenci orang-orang yang soleh. Besar-besar berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah bughdhu as-salihin, membenci orang-orang yang soleh. Ya. Orang-orang yang soleh tentu timbangan soleh atau tidak soleh harus dengan timbangan yang benar. Yang dimaksud dengan orang yang soleh, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan iman yang benar dan takwa yang benar. Orang-orang soleh yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajibannya kepada Allah dilakukan. Orang-orang soleh yang memberikan hak-hak manusia perhatian dengan hak-hak mereka, tidak mengurangi hak manusia, apalagi mengambil dan merampas hak mereka. Nah, ini orang-orang yang soleh, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkadang ada orang yang tampaknya soleh dari penampilan, mungkin sepertinya orang yang soleh, tapi ternyata hanya ibaratnya kulit luarnya saja. Ketika ditelusuri ke dalam, bagaimana imannya? Imannya enggak benar. Imannya apa? Menyimpang dari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak mengikutinya, bahkan melakukan bid'ah-bid'ah dan amalan-amalan yang bertentangan dengan yang diajarkan beliau. Atau tampaknya orang saleh tapi hanya di depan manusia ketika menyendiri, hanya seorang diri melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Atau tampaknya saleh secara penampilan tapi ternyata tidak punya akhlak yang mulia, di mana melakukan kejahatan-kejahatan terhadap hak-hak manusia. Nah, tentu bukan yang seperti ini yang dimaksud dengan orang yang saleh. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, pembahasan kita yang termasuk dari perbuatan dosa besar adalah bughdhu as-salihin, membenci orang-orang yang saleh, yakni orang-orang yang saleh yang benar-benar saleh dalam timbangan ajaran Islam yang benar. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai gambaran awal bahwa yang namanya orang saleh itu adalah orang yang bermartabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu yatawalla as-salihin. Allah Azza wa Jalla berwala kepada orang-orang saleh. Allah Azza wa Jalla mencintai mereka, Allah Azza wa Jalla mendukung mereka, menolong mereka dan seterusnya. Seorang yang saleh punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tinggi. Ya. Dan di sebagian ayat yang lain nanti juga kita akan baca tentang mereka, orang-orang yang saleh atau para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian karena itu bahwa mereka sebagai orang yang berkedudukan dan bermartabat di sisi Allah Azza wa Jalla, maka kita ya tentu harus juga memposisikan mereka sebagai orang yang bermartabat, sebagai orang yang berkedudukan. Karena kita harus mengikuti apa yang dicintai Allah Azza wa Jal. Allah mencintai orang soleh, kita pun mencintai orang soleh. Allah meninggikan mereka, kita pun mesti meninggikan mereka. Nah, ini sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Maka kita pun mencintai orang yang Allah cintai. Kita meninggikan orang yang Allah tinggikan. Nah, ini konsekuensi daripada iman kita kepada Allah. Jangan sampai orang yang Allah tinggikan justru kita rendahkan. Atau sebaliknya, orang yang Allah rendahkan malah kita tinggikan. Nah, kalau begitu, di mana iman kita kepada Allah? Di mana cinta kita kepada Allah ketika kita justru melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Allah mencintai mereka as-salihin, kita justru membenci. Nah, berarti iman kita enggak benar kalau seperti itu. Nah, karenanya di sini disebutkan bahwa bughdhu as-salihin, membenci orang-orang yang saleh, merupakan salah satu perbuatan dosa. Bahkan ya, kalau menurut judul ini bukan dosa biasa tapi dosa kabirah, kabair, termasuk dosa besar. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarah, "Fal wajib 'alal muslim mahabbatus salihin." Yang wajib dilakukan oleh seorang muslim itu ya cinta kepada orang-orang saleh, wa muwalatuhum, berloyal kepada mereka, wa bughdhu a'da'illah wal bara'ah minhum, dan membenci musuh-musuh Allah serta antipati kepada mereka. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ya. Kita cinta kepada orang saleh karena Allah cinta kepada mereka. Kita berloyal kepada orang-orang saleh karena Allah juga berwala kepada mereka. Kita benci kepada musuh-musuh Allah karena Allah pun benci kepada musuh-musuhnya. Kita berantipati dari mereka karena Allah Azza wa Jal juga berlepas diri dari mereka. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada bab ini disampaikan oleh penulis rahimahullah beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr ayat yang 10. Firman Allah Azza wa Jal, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Lanjutan ayatnya, "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaqulun, mereka mengucapkan, "Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan pada kalbu kami, ghillan lilladzina amanu, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah pengasih dan penyayang. Nah, ayat ini pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum yang datang setelah para sahabat. Mereka mendoakan para sahabat. Nah, ini sebagai contoh sikap yang benar, sikap yang terpuji. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muhajirin maupun ansar. Ya, pada ayat sebelumnya disebutkan muhajirin dan ansar. Mereka adalah tokohnya para salihin, orang-orang saleh. Mereka adalah para pimpinan dan panutan bagi orang-orang soleh. Nah, orang-orang yang datang setelah mereka mendoakan. Doa ini sebagai bukti bahwa mereka mencintai orang-orang soleh tersebut dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, ini yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana, dan seterusnya, wahai Rabb kami ampuni kami, dan seterusnya, dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini pula yang kemudian dipraktekan ya, antara para ulama juga. Kalau terhadap para sahabat radiyallahu anhum ajma'in, tentu suatu hal yang tidak diragukan, karena kita sebagai seorang muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah, meyakini keutamaan para sahabat. Ya. Maka tentu kita harus mencintai mereka dan juga mendoakan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Selain para sahabat, ternyata para ulama kita juga di antara sesama mereka pun saling mendoakan. Contoh misalnya antara Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad. Ya, tentu di sini secara kedudukan Imam Syafi'i sebagai guru atau salah satu guru Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad juga menjadi salah satu murid Al-Imam Syafi'i. Ternyata didapati Imam Ahmad selalu mendoakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mengakui sebagai seorang ulama, sebagai orang yang saleh. Nah, ketika disebutkan tentang doa ini, kenapa? Dikatakan bahwa Imam Syafi'i bagi muslimin ibarat matahari bagi dunia ini, menerangi dengan penjelasan-penjelasan agamanya, hukum-hukum syariat. Ya. Begitu pula para ulama yang lain, ternyata mereka saling mendoakan di antara mereka. Dan doa terhadap yang lain ini tadi menunjukkan ketulusan mereka. Mereka tidak menyimpan kedengkian. Kalau orang itu hasad, iri, dengki, rasanya mustahil mendoakan, ya, karena sudah penuh dengan kedengkian, kebencian. Nah, ketika dia justru mendoakan, ini menunjukkan ketulusan. Nah, ulama kita ternyata di antara mereka seperti itu. Nah, ini dalil atau bukti mahabbatus salihin, cinta kepada orang-orang yang saleh. Kemudian disebutkan pada dalil yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, yaqulullah ta'ala, man 'ada li waliyan faqad barazani bil harb, man 'ada li waliyan faqad barazani bil harb. Artinya di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah, meriwayatkan dari Nabi SAW, dan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman. Jadi ini hadis apa? Kursi. Firman Allah Azza wa Jal, man 'ada li waliyan faqad barazani bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, faqad barazani bil harb, sungguh dia telah menantang aku untuk berperang, tanding. Ya. Yeah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini tentu suatu ancaman, ya, dari Allah Azza wa Jal kepada orang yang dimaksud. Barazani bil harb. Baraza yubarizu, ini maknanya mubarazah, ya. Mubarazah itu kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu dan sampai di zaman Nabi, ketika mereka mau berperang, yaitu dua kelompok yang mau berperang, mereka perang tanding dulu, satu dari kelompok sini, satu dari kelompok sana misalnya, atau dua dari kelompok sini, dua dari kelompok sana, perang tanding dulu. Setelah itu baru berperang semuanya. Nah, ini mubarazah, ya, dalam tradisi di masyarakat Arab terdahulu. Nah, Allah katakan kalau ada seseorang yang memusuhi waliku, wali Allah Azza wa Jal, berarti dia telah menantang mubarazah terhadapku, menantang perang tanding terhadapku. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, apa yang seperti ini bukan ancaman. Ini jelas ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwa memusuhi wali Allah Azza wa Jal ini sesuatu yang sangat terlarang dalam agama kita dan berarti menantang Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hanya saja di sini perlu kita ketahui siapa yang dimaksud dengan waliyullah, man ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, wali Allah Azza wa Jal, siapa dia? Disebutkan jawabannya pada surat Yunus ayat 62-63. Firman Allah Azza wa Jal, ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, tiada rasa takut pada mereka, ولا هم يحزنون, dan mereka juga tidak akan bersedih. الذين آمنوا, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini yang menjadi tolak ukur dalam menilai kewalian seseorang. Betulkah dia wali Allah atau tidak? Tinggal dilihat saja bagaimana imannya, bagaimana takwanya. Kalau dia seorang yang beriman dengan iman yang benar, bertakwa dengan takwa yang benar, berarti dia waliullah. Kalau dia tidak beriman dengan iman yang benar, tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, berarti dia bukan waliullah. Kalau begitu, waliullah itu banyak. Ya banyak memang. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Nah, bukankah yang beriman dan bertakwa itu banyak jumlahnya? Iya, banyak. Terus semua wali Allah? Iya, semua wali Allah. Hanya saja tingkatan kewalian itu kan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Para sahabat radhiyallahu anhum saja, ya, sebelum ke generasi berikutnya, para sahabat kita sebagai kita jadikan sebagai contoh dan gambaran yang mudah. Para sahabat adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti mereka wali Allah semua? Iya, semua wali Allah. Tapi apakah tingkatan sahabat itu sama? Apakah sama antara Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat yang lain? Tidak. Abu Bakar yang tertinggi, ya kan? Setelah Abu Bakar, siapa yang tertinggi? Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Ya, mereka juga para wali Allah, tapi tingkatannya berbeda. Nah, begitu pula yang datang berikutnya, para tabi'in. Mereka orang yang beriman dan bertakwa, mereka wali Allah. Tapi tingkatan mereka dalam kewalian berbeda sesuai dengan tingkatan iman dan takwa mereka. Begitu pula generasi berikutnya, dan sampai saat ini orang yang beriman dan bertakwa juga waliullah. Tapi tingkat kewalian itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat imannya dan takwanya. Ya. Jadi tidak terbatas wali itu hanya berapa dan berapa, tidak. Ya. Tidak terbatas 10, 11, ya, 30-40, tidak. Tapi siapa saja, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewalian tidak dinilai dari sisi memiliki atau tidak memiliki hal-hal yang sifatnya luar biasa. Jangan dinilai wali adalah yang punya kesaktian. Yang tidak punya kesaktian bukan wali, bukan itu. Ya, kewalian sebagai wali Allah tidak dinilai dari sisi apa? Punya atau tidaknya kesaktian atau hal yang sifatnya luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab al-khawariq istilahnya. Al-khawariq atau khawariku al-adah. Ya. Itu enggak menjadi tolak ukur. Karena kalau sesuatu yang sifatnya luar biasa, tukang sihir juga bisa, ya kan? Padahal tukang sihir. Ya, tiba-tiba ngilang. Loh, mana? Enggak ada, enggak kelihatan. Siapa sih dia? Oh, dia tukang sihir memang. Nah, berarti wali Allah tidak. Ya. Jadi kewalian dalam bab agama ini tidak dinilai dari sisi itu. Soalnya kalau dari sisi itu, sudah tadi kita katakan tukang sihir pun bisa dengan sihirnya. Padahal itu sangat bertolak belakang dengan ajaran agama kita. Karenanya dulu Imam Syafi'i sendiri mengatakan, atau sebelumnya yang lain mengatakan, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, ya, jangan kamu anggap sebagai wali sampai kamu lihat sesuai dengan ajaran Quran dan hadis atau tidak. Imam Syafi'i menambahi kurang, ya. Tapi sampai kalau ada yang bisa terbang, jangan kamu anggap sebagai wali sampai kamu cocokkan dulu sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak. Maknanya seperti itu, ya. Lafadznya bisa kita cek kembali, tapi makna ucapan Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seperti itu. Jadi kita enggak menilai wali atau bukan wali dari sisi itu, tapi sesuai bimbingan Al-Quran, kewalian dalam agama ini dinilai dari sisi iman dan takwa. Ya. Mungkin sementara kita pending dulu untuk kita lakukan sholat maghrib, dan insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Allahu a'lam bishawab.